mengapa kita harus bertengkar, sedangkan kicau burung mengajak kita bernyanyi. Terbakar emosi, agar tak ada kata yang menyayati hati. Boleh saja ada cemburu, sekedar pemanis rindu, asal jangan sampai mengoyak cinta kita. Di saat hati ini terbakar emosi, agar tak ada kata yang menyayati hati. Boleh saja ada cemburu, sekedar rindu, asal jangan sampai meroyak cinta kita. Marilah bertanya pada nurani yang paling dalam, oh, agar tak terlenyur sesal kita berdua. Boleh saja ada cemburu, sekedar pemanis rindu, asal jangan sampai mengoyak cinta kita. Sesal kita berdua.